harus bagaimana? Aku meyakinkanmu. Ku tanya malam dalam kegelapan, mungkinkah engkau aku taklukkan? Aku tetap terima menjadi yang kedua, walau hancur rasa dan tidak berdaya, namun ku harus jalani semua. Tidak berdaya.